ku mereda di saat sang daya telah sirnah. Kini apa yang ku damba selama ini seakan selalu dihempas sunyi. Oh sunyi, ku biarkan semua berlalu, bisu dan ceritanku terasa berpadu. Bara api kalbu semakin berkobar, menghujam segala rasa sepi di. Semakin berkobar, menghujam sedih.